Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiat a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada sesi yang pertama tadi sampai menjelang zuhur, sudah banyak hal telah kita bahas dan dibicarakan. Saya kira apa yang telah disampaikan pada sesi pertama tadi sudah lebih dari sekedar cukup. Yang terpenting dan langkah yang paling dekat adalah bagaimana kita kemudian mempraktekannya. Praktek dari penyampaian pada sesi yang pertama tadi adalah mempunyai kesadaran. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk beragama dan juga menyebarkan agama itu sendiri. Yang dimaksud dengan kesadaran beragama, ada yang mau angkat tangan? Ini termasuk kesadaran juga. Bukan menjadi tipe, tapi angkat tangan gitu. Jangan nunggu pas acara apa gitu. Ya hadiahnya ini, siapa angkat tangan gitu. Tapi dalam menjawab yang seperti ini pun ada yang berani angkat tangan. Ada yang berani angkat tangan? Yang dimaksud kesadaran beragama itu apa? Ada yang angkat tangan? Masa enggak ada. Ada yang berani angkat tangan ya ini? Monggo. Yang dimaksud kesadaran beragama, Pak. Pak siapa? Ya, nah betul. Nggih, Pak siapa? Namanya? Pak Hadi. Hadi. Yang dimaksud kesadaran beragama itu apa, Pak Hadi? Gimana? Gimana? Iya betul. Ringkasnya kalau yang dari penjelasan saya tadi, yang dimaksud kesadaran beragama itu apa? Ada dua hal. Iya. Ada yang mau melanjutkan dan menyempurnakan? Jawabannya sudah betul. Dan mendakwahkan ya. Mendakwahkan itu kan kesadaran untuk menyebarkan agama. Itu berdakwah. Kalau yang pertama kesadaran beragama itu maksudnya untuk mau belajar dan mengamalkan. Dan mengamalkan. Jadi kesadaran itu yang kita maksud dalam pertemuan kali ini kan ada dua. Pertama kesadaran untuk beragama, maksudnya sadar bahwasanya thalabul ilmi, belajar agama itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan. Yang kedua juga sadar bahwa masing-masing kita punya kewajiban untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Itu yang dimaksud dengan kesadaran beragama. Kalau kesadaran untuk menyebarkan agama, yang kemudian kita sebut dengan mendakwahkannya, menyampaikannya dan seterusnya itu. Okay. Jadi akhirnya kembali kepada tiga hal ini. Demi melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW, yang telah tersebut di dalam beberapa hadis pada sesi yang pertama tadi, maka yang pertama atau langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga, mempertahankan, bahkan jika memungkinkan dan itu sebuah keharusan, nah, meningkatkan semangat untuk thalabul ilmi, semangat untuk ngaji. Teruslah semangat itu dijaga. Tidak boleh putus dan tidak boleh berhenti. Semangat untuk ngaji, thalabul ilmi. Karena masih banyak ajaran Islam yang sampai sekarang ini belum kita ketahui. Karena Islam itu kan ajaran yang sangat luas dan sempurna. Islam itu bukan hanya terbatas pada rukun Islam yang kelima, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, kemudian tauhid itu sendiri. Ya. Islam itu sangat luas sekali. Nah, ketika kita sudah memahami bahwa Islam adalah ajaran yang sangat luas sekali, sementara masih banyak hal yang belum kita pelajari, itu akan mendorong kita untuk semangat ngaji. Semangat ngaji. Seorang ulama besar, yaitu Al-Imam Yahya bin Ma'in Abu Zakaria rahimahullahu ta'ala, itu sudah berusia lanjut, pestua, sudah mempunyai murid, jumlahnya pun tidak sedikit, banyak. Tapi di usia tua masih terlihat energik dan semangat kalau yang dibicarakan ilmu. Masih terlihat bertenaga untuk duduk hadir di halaqah-halaqah ilmu. Itu ulama besar. Sebagian muridnya pun sudah menjadi ulama besar. Di usia tua, Yahya bin Ma'in terlihat semangat menghadiri majelis-majelis ilmu. Padahal posisinya, saya ulangi kembali, sudah ulama besar, sudah sepuh, murid-muridnya pun sebagiannya sudah menjadi ulama, itu pun masih terus ngaji. Ini menjadi satu hal yang lantas menimbulkan tanda tanya. Jadi semacam penasaran dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Wes pinter, ya, sudah jadi ulama besar, sudah cukup sepuh, murid-muridnya pun banyak, sebagian muridnya juga menjadi ulama, kok masih ngaji? Kok masih menghadiri majelis ilmu? Kemudian hal itu ditanyakan kepada Imam Yahya bin Ma'in rahimahullahu ta'ala. Apa jawaban dari beliau rahimahullah? Kata Imam Yahya bin Ma'in, la'alla kalimatan tanfa'uni lam asma'ha ba'du. Oh, ini ternyata spirit, ya, roh atau ruh dari semangat Al-Imam Yahya bin Ma'in untuk terus ngaji. Kalau misalkan mereka yang sudah berusia lanjut, sepuh, tapi baru saja sadar beragama, kemudian kelihatan sergap ngaji, itu wajar. Kita masih bisa menerima kan gitu. Sudah sepuh, misalkan dari usia dari kecil sampai remaja, tua, orang kenal sing jenenge masjid karo Quran. Kerja terus. Di usia tua sadar bahwa puluhan tahun hidupnya di dunia bisa dikatakan sia-sia. Akhirnya dia pun rajin sregep ngaji Quran, ngaji hadis, sholat wajib 5 waktu. Dia kerjakan. Dalam posisi seperti ini kita bisa memaklumi, ya, zaman dulu kan masa mudanya foya-foya, wajar. Tapi ini Yahya bin Ma'in yang dari kecil sudah ngaji. Sejak usia muda namanya harum di kalangan thalabatul ilmi di seluruh penjuru negeri Islam, Yahya bin Ma'in. Tapi kok masih kelihatan ngaji terus. Kata beliau rahimahullahu ta'ala ketika ditanya dengan pertanyaan seperti tadi, jawabannya, karena saya berpikir mungkin masih ada. Barangkali masih ada. Ilmu yang bisa memberikan manfaat untukku, tapi sampai sekarang aku belum pernah mendapatkannya. Wah, luar biasa. Padahal ilmunya sudah bisa dikatakan luas sekali, Yahya bin Ma'in. Sudah keliling dunia dalam rangka menuntut ilmu, mengumpulkan dan menghimpun riwayat-riwayat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua sudah dilalui negeri-negeri Islam oleh Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala. Hampir-hampir kita bisa mengatakan ilmu apa yang belum didapatkan Yahya bin Ma'in. Amin. Bicara apa saja beliau mampu, mulai dari hadis, mulai dari fikih tentang tauhidullah ya azza wajal. Ibadah apapun beliau ada di sana, mengerti dan faham betul tentang Islam. Tapi ternyata masih merasa kurang, masih merasa belum cukup ilmunya, masih merasa ada yang belum pernah dipelajari, sehingga ngaji terus. Nah, itu pun beliau mengatakan la'alla, barangkali, mungkin saja. Semangatnya luar biasa seperti itu. Apalagi kita yang bukan cuma mungkin saja atau barangkali, wes cetak. Sudah jelas dan pasti banyak hal yang belum kita pelajari. Nah, itu beberapa hal pembanding antara Imam Yahya bin Ma'in dengan kita. Hasil akhir yang ingin dicapai, kita pinginnya sama, yaitu semangat untuk thalabul ilmi. Tapi kalau kita lihat pembandingnya, waduh, kita gak ada apa-apanya. Mestinya semangat kita untuk thalabul ilmi jauh lebih besar sekali. Nah, apa buktinya? Kalau memang kita dipastikan, bahwa kita dipastikan masih banyak hal yang belum kita pelajari dan belum kita ketahui. Karena buktinya, masih banyak masalah-masalah dalam kehidupan ini, kita sampai sekarang belum mampu menyelesaikannya. Banyak masalah dalam kehidupan ini yang sampai sekarang belum kita mampu menyelesaikannya. Masalah itu sifatnya pribadi, keluarga, nah, terkait dengan apa kerabat dan kerja, itu masih belum mampu kita selesaikan. Tanda bahwa ilmu yang kita miliki belumlah cukup. Nah, apa tandanya kalau ilmu yang kita miliki masih harus terus ditingkatkan? Nah, tanda yang paling mudah, yang paling dekat untuk dirasakan adalah seringnya kita ngeluh, mumet, bingung, sedih, galau, hatinya sempit. Itu tanda ilmu yang dimiliki harus ditingkatkan, harus ditambah. Saya tidak mengatakan itu tanda ilmunya sedikit, tapi bahasa yang saya pilih, ilmunya harus ditingkatkan lagi. Karena orang yang berilmu, orang yang berilmu, ilmu yang sesungguhnya itu, mereka adalah orang-orang yang anti galau, anti sedih, anti sempit hatinya. Nah, orang yang berilmu itu pasti tentram, nyaman hidup dan cara berpikirnya. Kenapa? Dengan ilmu yang dia miliki, dengan ilmu yang Allah berikan untuknya, dia bisa memposisikan masalah tepat pada tempatnya. Dia bisa mengambil sikap yang benar ketika menghadapi masalah-masalah seperti itu. Nah, contoh sekarang, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, contoh sekarang adalah hatinya sempit. Nah, hatinya sempit karena dalam menjalankan komitmen dia terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata dihadapkan dengan beberapa pihak yang menentang dan menolak. Tidak perlu jauh-jauh mengambil contoh. Yang terang-terangan mengatakan tidak suka justru berasal dari keluarga dan kerabat sendiri. Dalam acara pertemuan keluarga besar panjenengan, yang kemudian yakin dengan manhaj ini, Al-Quran, sunnah Nabi SAW dengan pemahaman as-salafus saleh, disindir, disinggung, bahkan mungkin ada anggota yang terang-terangan, jangan kayak dia nih, jangan kayak dia nih, memalukan keluarga aja. Nah, semuanya berpendidikan tinggi ini malah disekolahkan di tempat yang apa itu, fasilitasnya kurang, kumuh, nggak jelas nanti masa depannya seperti apa. Itu di tingkat pertemuan keluarga besar. Panjenengan dibegitukan, Siapapun yang dibegitukan dan disikapi demikian, tetapi dia tidak punya ilmu yang cukup, itu pulang sedih, sempit hatinya. Sariawan ujuk-ujuk gitu. Hari ini nanti malam tidur, besok pagi sudah apa ya? Ya Allah sariawan. Mikir, terbawa terus. Apa mentalnya jatuh, semangatnya turun. Kenapa? Karena dia tidak punya ilmu. Nah, ini contoh kecil loh ya. Nah, masih banyak contoh bisa diberikan, tapi cukuplah satu aja lah. Kalau satu saja kurang, yang apa satu saja itu masih belum bisa nusuk-nusuk, jelap-jelap-jelap, buat apa kita kasih contoh yang kedua? Itu di tingkat keluarga, belum nanti di tingkat masyarakat, di tempat kerja, dikucilkan dan seterusnya, dijelek-jelekkan, difitnah. Dalam bahasa Indonesia fitnah ya, artinya dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar, dilaporkan ke sana dan kemari. Masya Allah. Kalau seandainya panjenengan termasuk orang yang mempunyai ilmu, itu dalam posisi seperti itu dia tetap bisa menerima dengan lapang dada, jembar dadanya seperti segoro. Diomongin caci maki sama sepupunya, sama pak leknya, sama pak adenya. Diam je. Pulang ke rumah tetap ceria, senyum, seakan-akan nggak ada masalah. Itu nggak pengaruh ucapan seperti itu karena dia punya ilmunya. Nah, di dalam syariat kita, syariat Islam, siapapun orang yang mempunyai posisi seperti itu dibimbing dan diarahkan untuk sabar. Nah, untuk meyakini bahwa tidak ada satupun yang mungkin bisa selamat dari celaan dan cercaan orang. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam sebuah karya beliau Mudawatun Nufus wa Tahdzibil Akhlak, Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala mengatakan, man qaddara nafsahu salima min ta'nin nasi wa aibihim fahuwa majnun. Kata Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah, barang siapa berpikir, dia membayangkan hidup di dunia ini bisa lepas dan selamat dari celaan dan cacian orang, maka dia layak disebut sebagai orang gila. Itu ulama loh, Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan. Artinya kalau Anda berpikir hidup di dunia ini kok bisa mulus, tanpa ada yang mencela, tanpa ada yang mengkritik, tanpa ada yang membenci, berarti Anda sudah tidak waras lagi. Karena orang yang waras, orang yang berpikir secara sehat dan normal, dia faham bahwa hidup di dunia ini pasti yang seperti itu akan selalu ada, dicaci maki. Coba misalkan dalam pertemuan keluarga tadi, panjenengan oh dicaci maki, dijelek-jelekan, tapi terus dia ingat, wah, gak ada yang selamat. Bukan cuma saya. Mereka-mereka yang sekarang sedang mencaci maki dan mencela saya, mereka sendiri gak akan selamat dari ucapan dan omongan orang lain. Jadi sudah dia dengarkan baik-baik. Al-Imam Ibnul Wazir rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar di negeri Yaman yang hidup di tengah-tengah masyarakat Syiah. Nah, sudah lama beliau meninggal dunia, Al-Imam Ibnul Wazir rahimahullah ta'ala. Pada saat itu beliau dibenci dan dimusuhi oleh masyarakatnya, masyarakat Syiah. Masyarakat Syiah bencinya luar biasa. Kenapa? Karena beliau memperjuangkan dakwah sunnah, cinta kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga tentunya menyampaikan kecintaan kepada Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dibenci, dimusuhi, ditentang, diomongin yang bukan-bukan. Rahimahullahu ta'ala. Apa kata beliau? Laqad alimtun nasa ma zalu hakadha. Kata Imam Ibnu Wazir rahimahullahu ta'ala, saya faham dan mengerti bahwa memang sejak dulu yang namanya manusia seperti ini kondisi dan keadaannya. Kan dia bisa nerima, ini ilmu namanya. Nah, sampai kemudian beliau menggubah satu bait syair Al-Imam Ibnu Al-Wazir rahimahullahu taala. Kan itu. Al-Imam Ibnu Al-Wazir rahimahullahu taala mengubah satu bait syair. Yang kurang lebih bahasanya masalimallahu min bariati wala nabiyyin huda fa kaifa ana. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, Allah tidak selamat dari cercaan dan cacian makhluk yang diciptakan olehnya sendiri. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sang pembawa petunjuk, beliau pun tidak selamat dari cercaan dan cacian orang. Fa kaifa ana? Maka apa alasan yang bisa saya pakai untuk berpikir dan membayangkan saya selamat dari cercaan dan celaan? Subhanallah. Itu namanya ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim juga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ahad asbar min adhan sami'ahu min Allah yaj'aluna lahu waladan wa huwa yarzukuhum wa yu'afihim. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak ada satupun yang lebih sabar saat dia mendengar cacian dan cercaan apabila dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sebagian makhluk menyatakan dan menetapkan Allah itu mempunyai anak. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala masih terus memberikan rizki dan kesehatan untuk mereka. Ini ilmu. Ini baru satu contoh. Betapa orang yang berilmu itu, mereka pasti anti galau, anti sedih. Orang yang berilmu itu pasti senang, bahagia. Pikirannya selalu terang, jernih, karena dia punya ilmu. Nah, contohnya ketika dia dicaci maki, dicela, dicerca dan segala macam, dia ingat ucapan Imam Ibnu Hazm rahimahullah, "Ah, hanya orang gila saja yang berpikir enggak akan dicela dan dicerca orang. Saya masih normal kok." Kan. Dia ingat ucapan Al-Imam Ibnu Al-Wazir rahimahullahu taala, "Memang sejak dulu seperti ini orang. Enggak akan ada yang selamat." Nah, orang yang paling baik sekalipun enggak akan mungkin selamat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih dari itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahu azza wajalla." Nah, dari manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, bukankah ada dari mereka yang kemudian mencela dan menghina Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk dan cara mereka mengatakan wa qalu takhadhar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Padahal lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu akidah seorang muslim. Tapi mereka orang-orang Nasara, orang-orang Katolik, mereka punya keyakinan trinitas. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, ada yang menambahkan Bunda Maria. Bahkan ada yang mengatakan Yesus itu sendiri sebagai Tuhan dan seterusnya. Sekalipun mereka mengakui itu, enggak, kami enggak menganggap Yesus sebagai Tuhan, tapi sikap dan keyakinan mereka memposisikan Yesus ya, itu sebagai sesembahan. Lah, mereka orang-orang Nasrani dan orang-orang Katolik ini, Ahlul Kitab, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala punya anak. Nah, ini bentuk penghinaan atau bukan? Penghinaan. Ini mencela Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya mencerca Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Nah. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa huwa yarzuquhum wa yu'afihim." Walaupun seperti itu, Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan rezeki dan kesehatan buat mereka. Banyak dari orang-orang Nasrani, orang-orang Katolik yang kemudian kaya raya, sehat, bugar ya, atlet, olahragawan, cantik, cakep, gagah, tampan ya, punya jabatan, kedudukan, banyak kan? Nah, itu tetap diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan afiah, kesehatan dan yang semisalnya. Nah, artinya cara kita berpikir, ilmu yang kita dapatkan akhirnya itu bisa mengurangi beban kita berpikir. Meskipun dibenci, dimusuhi, dijelek-jelekkan, diburuk-burukkan, diprasangkain orang buruk, kita tetap tenang. Karena berpikirnya, loh kok saya? Nabi Muhammad saja begitu. Allah subhanahu wa ta'ala pun demikian. Mereka jelek-jelekkan dan mereka hinakan. Ya memang sudah seperti ini konsekuensi hidup di dunia. Akhirnya kan tenang. Kalau tidak punya ilmu seperti ini, mentalnya tidak siap. Pulang itu sudah pusing. Sudah susah makan, susah minum. Nah, pengennya tidur terus. Mau berkegiatan. Kenapa? Mikir. Itu bedanya antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Maka coba lihat para ulama kita. Kita perhatikan ustaz-ustaz kita, para pembimbing dan pembina kita. Terutama ustaz-ustaz kita yang sudah orang tua, yang sepuh, ya, ustaz-ustaz senior kita. Lihat, sekian banyak masalah tetap aktif, semangat dalam berdakwah, senyum, ya, optimis. Kan alhamdulillah, mereka telah mempelajari ilmunya. Yang sebagian kecil dari ilmu tersebut sudah saya sampaikan baru saja. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, dan tentunya masih banyak contoh-contoh yang lain, tapi saya kira satu itu cukup. Dan artinya barakallahu fikum, ayo kita jaga, kita pertahankan semangat thalabul ilmi, semangat ngaji. Nah, bahkan bila memungkinkan dan harusnya demikian, kita tingkatkan semangat untuk thalabul ilmi dan semangat ngaji. Yang kedua, barakallahu fikum, adalah apa ini? Serius ini. Nah, yang kedua adalah mengamalkan dari ilmu tersebut. Nah, masih banyak alhamdulillah. Artinya masih banyak dari ilmu yang telah kita pelajari selama ini ternyata belum kita praktekkan. Nah, kita tidak perlu menuntut orang lain untuk melaksanakan dan mempraktekannya, tetapi coba kita praktekkan pada diri sendiri terlebih dahulu. Nah, sebagai contoh misalkan tentang dosa hasad, iri, atau kemudian kita sebut dengki. Nah, kita lebih melihat pada diri sendiri terlebih dahulu. Nah, daripada kita menuduh dan menganggap orang lain hasad kepada kita, coba teliti terlebih dahulu. Jangan-jangan kita juga selama ini masih mempunyai sifat hasad. Itu praktekkan, teliti. Ketika melihat saudaranya, temannya, sahabatnya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, suasana hatinya gimana? Langsung ikut senang? Atau kelihatan gak suka? Ketika melihat temannya mendapatkan kabar gembira, gimana rasanya? Cek hati itu, dipraktikan sendirilah. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting, adalah marilah kita aktif, kita bersemangat untuk menyampaikan ilmu yang telah kita pelajari, terutama ilmu-ilmu yang telah kita praktekkan dan kita telah amalkan. Cobalah kita upayakan semaksimal mungkin sampai kepada kaum muslimin secara umum. Yakinlah ketika ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW itu tersampaikan dengan baik, yakinlah umat Islam secara umum pasti bisa menerima. Pasti bisa menerima. Karena secara fitrah mereka mencintai Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya untuk kita semua. Tinggal prakteknya Pak ya. Tinggal prakteknya. Ada yang dari Jawa Barat gak nih? Maksudnya ngelaju dari Jawa Barat, ada gak? Jawa Barat paling dekat mana berarti? Hah? Ma? Banjar, yang paling dekat. Ada yang dari Banjar gak ini? Ada gak yang laju dari Banjar maksudnya? Ada enggak? Enggak ada. Hah? Dari luar Cilacap? Luar Kabupaten Cilacap maksudnya. Ada enggak? Berarti Banyumas, Purwokerto, Purbalingga, Banjarnegara. Ada enggak? Mana? Oh, di atas, Pak. Enggak, yang di sini-sini aja. Pokoknya datang melaju dari tempatnya ke sini tapi bukan orang Cilacap. Siapa? Dari mana, Pak? Ngelaju. Berapa jam? 2 jam. Sendiri atau bareng-bareng? Oh iya. Hati-hati ya. Enggak usah ngebut-ngebut. Namanya siapa? Sarwono. Ikut dari tadi pagi. Masya Allah, Pak Sarwono dari Haji Barang. Boleh saya tanya? Boleh. Hah? Boleh ya? Oh, jangan yang sulit-sulit. Yang seperti tadi aja ya. Oh ya. Mas Sarwono dari Haji Barang, pertanyaannya, kita harus mulai dari sekarang menumbuhkan kesadaran untuk beragama, juga kesadaran untuk menyebarkan agama. Mas Sarwono dari Haji Barang yang terhormat, apa yang dimaksud dengan kesadaran beragama? Iya, yang saya terangkan tadi. Ya, apa itu Mas Sarwono? Jawabannya betul. Ya, seperti yang disampaikan Ustadz tadi. Ya. Apa Mas Sarwono? Bertolabul ilmi, bagus. Dan mendakwahkan dan mengamalkannya. Tadi yang nunjuk bapak itu, itu sama-sama dari Jibarang. Oh, dari Sampang. Jadi ceritanya panjenengan berdua dapat hadiah. Nah, itu maksudnya. Mau dikasih tanda tangan saya apa enggak? Mau? Oh, nanti ya. Ini buat jenengan. Yang ini buat, ya? Nanti aja ya. Ya. Nanti aja. Selesai nanti saya tutup jenengan kesini sama bawa bolpen kalau bawa bolpen. Nah, nanti saya kasih tanda tangan. Ini titipan dari panitia. Lah, panitia nitipnya 2. Masya Allah banyak sekali. Daripada enggak ada. Ada beberapa pertanyaan di sini. Yang pertama, bagaimana cara menasehati orang yang lebih tua dari saya dan statusnya belum menikah? Ketika orang tersebut terlalu keras dalam mendidik anak-anaknya, sering menggunakan kekerasan. Berarti yang belum menikah sayanya ya. Iya kan? Bagaimana cara menasihati orang yang lebih tua dari saya dan saya belum menikah, ketika orang tersebut terlalu keras di dalam mendidik anak-anaknya, artinya sering menggunakan kekerasan. Dalam praktek memberikan nasihat yang kita inginkan, nasihat itu maksimal, efektif, bermanfaat. Di dalam praktek memberikan nasihat, kita tidak hanya semata-mata melihat dan memandang yang penting wis tak nasihati. Nah, tapi kita berpikir bagaimana nasihat itu bisa maksimal, bisa diterima. Kalau cuma urusannya yang penting bisa saya nasihati, kita semua bisa. Mas, gak boleh mas, aja, haram, neraka. Udah semua orang bisa kayak gitu. Tapi yang kita ingin capai itu kan nasihat yang disampaikan kan diterima, bermanfaat. Nah, itu dalam setiap masalah termasuk yang ditanyakan ini. Nah, karena tujuan dari nasihat itu adalah menyampaikan kebaikan, agar orang lain itu mau melakukan kebaikan. Atau tujuan nasihat itu agar orang tersebut menjauh atau meninggalkan sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Tujuan itu harus tercapai, dan itu yang kita inginkan. Nah, maka dalam contoh kasus seperti ini, coba perhatikan yang pertama. Nah, apakah Anda dalam kasus ini mempunyai kedekatan dengan orang yang dimaksud yang mendidik anak-anaknya dengan kekerasan tadi. Sebab nasihat dari orang yang lebih dikenal dan lebih dekat relatif lebih bisa diterima dibandingkan nasihat itu datang dari orang yang tidak dikenal. Saya tidak mengajarkan berarti nek orang kenal orang nasihat ya enggak. Yang saya bicarakan dari tadi kan nasihat agar maksimal. Jangan salah paham. Yang kita inginkan nasihat itu maksimal, maka nasihat itu tolong yang menyampaikannya adalah orang yang bisa dipercaya, dekat, kenal dengan baik dengan orang yang dimaksud tadi. Kalau misalkan Anda panjenengan punya kedekatan dengan orang yang disebut lebih tua tadi, Masya Allah modalnya sudah cukup besar. Modalnya sudah cukup besar. Nah. Tapi kalau misalkan panjenengan tidak punya kedekatan, coba lihat orang yang mempunyai hubungan terdekat dengan dia dan dinilai bisa menyampaikan nasihat siapa. Jangan kemudian cerita ke sana kemari, nyebar ke sana sini. Ketika ditanya kenapa disebar sana sini, saya cari orang yang bisa ngasih nasihat dia. Tapi cerita ke sana dan kemari, keliru. Tapi diupayakan seminimal mungkin orang yang tahu, karena kita ini manusia gengsinya tinggi banget. Kalau dinasihati kemudian kesalahan kita tersebar ke sana dan kemari, kita sakit hati, kita tersinggung. Sementara mereka yang punya jiwa besar tidak banyak jumlahnya. Kalau yang berjiwa besar sih nggak ada masalah, bisa diterima dengan baik. Dan itu justru yang paling penting di situ, yang prinsip. Kira-kira yang bisa menyampaikan nasihat kepada dia itu siapa? Nah, yang kedua, kita bisa memberikan contoh dari Nabi Muhammad SAW dalam mendidik anak-anak itu seperti apa? Apakah dengan kekerasan ataukah dengan kelembutan? Nabi Muhammad SAW beliau yang mengizinkan kita untuk memukul anak ya, dalam kondisi tertentu. Jika syaratnya terpenuhi, itu Nabi yang mengizinkan. Nabi sendiri tidak pernah memukul anak. Paham maksud saya? Karena Nabi Muhammad mengatakan, misalkan dalam hadis yang tentang sholat itu, kalau sudah umur 10 tahun tidak mau sholat, boleh dipukul. Nabi yang mengizinkan, Nabi yang memerintahkan memukul, tapi Nabi sendiri tidak pernah memukul. Berdasarkan keterangan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, enggak pernah. Dan artinya mana yang kita ingin praktekkan? Contoh Kanjeng Nabi yang secara prakteknya langsung? Atau kita terus beralasan Nabi aja nyuruh mukul kok? Iya, tapi prakteknya? Dan itu. Kalau misalkan dengan kelembutan masih memungkinkan untuk dikendalikan, diatur dan diarahkan, kenapa kita memilih memukul dan dengan kekerasan itu sebagai langkah pertama? Nah, masih ada beberapa orang tua yang menjadikan sikap keras itu sebagai pilihan pertama. Nah, apapun kondisinya, pokoknya main tangan, pukul, cubit, jewer, dan itu. Akhirnya anak terbiasa dengan dipukul, dijewer. Akhirnya dia kebal dengan jewer, dengan cubit, dengan pukul. Nah, yang kita khawatirkan kalau anak kemudian mendendam kepada orang tuanya. Nah, sudah banyak cerita dan itu tidak sedikit. Anak nantang belut wong tuane. Nek wong awam sih mungkin. Tapi kalau itu terjadi di dalam internal kita, apa tidak malu kita? Terus ngaji, mondok, nyantri. Setelah gede nantang duel wong tuane. Ayo bi, kelahi kita bi. Jangan guyon gitu lah. Tenang bi. Kenapa? Dendam. Mau seperti itu. Sebelum terjadi, tolonglah. Masih memungkinkan lembut-lembut. Kekerasan itu sudah jalan terakhir. Itu pun kekerasan yang diperbolehkan ya, bukan arti kekerasan yang sesungguhnya, tapi memberikan hukuman secara fisik dan ada syarat dan ketentuannya, tidak asal memberikan hukuman fisik. Nah, cuman memang kita sebagai orang tua yang satu enggak punya ilmunya, dua kita yang kurang sabar dalam menghadapi anak-anak. Kita pengennya instan. Nah, jadi kalau anak melakukan kesalahan langsung diancam. Nek dibalani tak pukul. Itu kan instan memang. Ya memang anak akhirnya tidak melakukan kembali kesalahan itu. Tapi efeknya terbatas waktu. Efeknya enggak masuk di dalam hati. Tidak dia jadikan sebagai apa namanya prinsip hidup kedepannya nanti. Karena dia berhenti dari perbuatan salah itu berdasarkan tekanan dan ancaman karena takut pada bapaknya. Sehingga ketika tidak ada bapaknya, dia lakukan itu. Ketika bapaknya pergi, dia ulangi lagi perbuatan itu. Ketika dia di pondok pesantren gak ada bapaknya karena yang dia takuti bapaknya, dia lakukan itu lagi. Kenapa? Dia tinggalkan larangan itu karena dasar takut kepada orang tua. Bukan sadar bahwa itu salah, itu dilarang. Kan itu. Fala haula wala quwata illa billah. Contoh sekarang. Seorang anak dia nyubit adiknya yang lebih kecil. Usil. Dicubit, dicur, nangis. Siapa kui? Kakaknya. Akhirnya bapaknya manggil, kamu ini nakal banget kamu ini. Pokoknya kalau kamu ketahuan nyubit lagi, kamu yang tak pukul kamu nanti. Benar. Diulangi lagi terus dipukul sampai memar-memar dan segala macam. Memang setelah itu hampir dikatakan gak pernah ganggu adiknya. Pas bapaknya ada. Tapi kalau pas bapaknya gak ada, digodain, dijawirin, diusilin, setelah itu dia lari. Yang kita khawatirkan itu kemudian ketika masuk pondok masih terbawa. Dia nyubit temannya, dia nyubit adik-adik kelasnya, kan itu. Kenapa? Yang dia takuti bapaknya. Tapi coba misalkan cara penanganannya, ketika si kakak tadi nyubit adiknya, kemudian didudukkan oleh orang tuanya, diajak bicara ya, dengan kelembutan, disadarkan ya, disadarkan, difahamkan, lele, kok nyubit adikmu kenapa, apa salahnya adikmu, kamu itu kakak, sayangilah adikmu, bimbinglah adikmu, jangankan adikmu, abi saja kalau dicubit sakit, apalagi masih kecil. Jadi bukan kamu saja kalau dicubit sakit, kan enggak ya, tapi abi saja kalau dicubit sakit, kan itu sakit, dan itu mungkin nggak cepat hilang sakitnya, kan itu. Coba bayangkan kalau kakak yang dicubit rasanya gimana. Itu kan cara kita memahamkan. Kalau itu sukses, berhasil kita memahamkan dengan cara yang baik, masya Allah, ada kita, tidak ada kita, di pondok, di rumah, dia gak akan melakukan gerakan cubit, mencubit itu. Bisa difahami contohnya nih? Nanti itu. Jadi tidak dibenarkan lah pendidikan dengan sistem kekerasan seperti itu, tidak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Saya pernah mencoba membuka suatu kajian kecil di musala Nahdiyin dengan membacakan terjemah Ushulus Tsalatsah. Tapi kemudian saya berhenti. Saya takut jadi pekewuh sama takmir sehingga nantinya enggak enak kalau enggak ikut acara-acara bid'ah mereka. Apa pendapat Ustaz? Nah. Yang pertama, panjenengan mempunyai dasar yang kuat secara apa namanya prosedur ketakmiran untuk membuka kajian tersebut. Misalkan diminta oleh takmir secara resmi, sehingga jika terjadi apa-apa Anda bisa menyampaikan alasan bahwa saya melakukan ini karena diminta, atau panjenengan sendiri yang meminta lalu diizinkan. Sebisa mungkin ada apa namanya izin secara resmi itu diupayakan. Nah, untuk berjaga-jaga saja. Nah, kalau misalkan itu sudah panjenengan kantongi dasar ketakmiran untuk melakukan kajian, kenapa harus berhenti? Nah, kenapa harus berhenti? Lanjutkan. Nah, kalau yang ditakutkan pekewuh nanti kalau ada acara-acara yang bid'ah, nah, kita berpikirnya positif. Bok, barangkali setelah ada kajian itu, acara-acara yang dimaksud akhirnya dihentikan. Minimalnya berkurang. Nah, jangan berhenti sebelum betul-betul terjadi larangan. Kalau misalkan panjenengan bacakan kitab di tempat itu atau apa kajiannya tematik ya, atau khutbah Jumat lalu menimbulkan reaksi lalu diputuskan sudah berhenti dulu di sini, baru ini belum ada apa-apa sudah mundur dulu. Nah, jangan mundur dulu, lanjutkan. Nah, kemudian ikhwati fillah barakallahu fikum, saya juga ingin memberikan sedikit masukan. Ketika jamaah tempat kita menyampaikan ceramah, khutbah Jumat dan yang lain, nah, tolonglah yang disampaikan pertama-tama itu bagaimana mereka mempunyai kesadaran untuk cinta kepada Islam, cinta kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Terangkan kedudukan Al-Quran dalam kehidupan seorang Muslim. Terangkan pula kehidupan peranan atau kedudukan Sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan seorang Muslim. Terangkan keharusan kita untuk cinta pada Allah. Terangkan keharusan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terangkan bahwa cinta dan kesetiaan kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya. Kemudian bantu dan perkuat dengan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, maka yakinlah ketika masyarakat kita sudah mulai sadar untuk cinta Allah, cinta Rasul, cinta Quran, cinta sunnah, mereka sudah mengagungkan dan memuliakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah terbentuk, cinta kepada sahabat-sahabat Nabi sudah terbentuk, maka apapun ilmu yang kita sampaikan kepada mereka akan diterima. Minimalnya tidak ditolak, minimalnya mengatakan urung iso nglakoni. Tapi kalau misalkan dasarnya ini belum cukup mengakar, apapun yang kita sampaikan akan ditolak. Kenapa? Karena mereka belum sampai mempunyai ilmu tentang keharusan taat pada Al-Quran, taat pada sunnah Nabi SAW. Tapi coba terangkan dulu, Al-Quran itu begini, begini, begini, sunnah Nabi itu begini, begini, begini, keutamaan membaca Al-Quran, keutamaan kembali kepada Al-Quran, Al-Quran itu semuanya benar, la raiba fi, hudan lil muttaqin. Ceritakan sekian banyak sahabat masuk Islam karena mendengarkan Al-Quran. Kalau seandainya kita masyarakat Muslim Indonesia ini betul-betul faham tentang isi dan kandungan Al-Quran, pasti kehidupan kita akan tenteram. Nabi Muhammad Masya Allah adalah orang yang dan figur yang paling semangat mengajarkan kebaikan. Tidak ada satupun kebaikan kecuali pasti beliau ajarkan. Sesuatu yang sifatnya buruk tidak ada yang beliau tinggalkan kecuali pasti diterangkan keburukannya. Terus cinta pada Nabi, cinta sahabat, cinta pada dalil. Kita hidup di dalam ajaran Islam itu dituntut untuk mempunyai dasar yang cukup, dalil namanya, dasar hukum. Terus begitu Masya Allah. Nah, kalau sudah seperti itu tertanam, besok panjenengan khutbah Jumat tentang haramnya musik langsung, ya, nggak akan ada penolakan karena dasarnya sudah cukup. Ini baru sekali ngisi sudah khutbah Jumatnya tentang haramnya musik, ya, edisi terakhir itu khutbah Jumatnya, langsung masyarakat, apalagi Islam apalagi keras banget ini, kenapa belum siap untuk menerima? Tapi kalau sudah dasarnya tadi cukup, cinta Quran, cinta sunnah, cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta dalil, kembali kepada apa namanya dasar hukum Islam, kenikmatan dan keistimewaan kita kembali kepada Islam berdasarkan dalil, sudah cukup tertanam. Ketika kita khutbah Jumat nyampaikan tentang haramnya musik, qala Allahu azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa minan nasi man yattakhidhu lahwal hadithi liyudhil an sabilillah. Kan itu artinya, para sahabat memberikan tafsir dari ayat ini yang dimaksud adalah musik. Jadi musik dan nyanyian itu diharamkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda demikian. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala pernah menyampaikan nasihat kepada mereka yang senang musik, kan itu. Dengan mendengarkan ayat Al-Qur'an, keterangan dari Nabi sallallahu, malah jadi khutbah Jumat sekarang nih. Mendengarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mendengar keterangan dari Al-Imam Syafi'i, seorang ulama besar yang sangat kita hormati, maka kesimpulannya bahwa musik dan nyanyian itu diharamkan di dalam Islam. Kira-kira ada gejolak enggak? Minimalnya gitu. Minimalnya urung iso nglakoni. Tapi nerima. Dasarnya sudah cukup. Begitu nggih? Saya pesan itulah. Wallahu a'lam bissawab. Tenang, masih ada waktu 6 menit. Ini yang menarik itu yang ini. Jam. Waduh, ini masalah menikah ini ternyata. Niru yang dulu sebelumnya kayaknya ya. Ini contoh kasus, nanti yang nulis nemui saya aja ini. Karena pertanyaan tentang ada seorang akhwat titik-titik-titik gini tuh. Nanti nemui saya aja yang nulis ini. Karena bukan untuk konsumsi umum, karena pertanyaannya juga kayaknya sensitif ini. Kalau berniat untuk dapat jawaban nanti temui saya, oke? Yang nulis ingat ya siapa ya? Ngacung. Ya jangan langsung nemui, nanti konangan. Nanti kira-kira sudah rame, sudah berapa orang nemui saya salaman itu baru masuk kira-kira saya tadi Ustaz. Oh ya. Itu trik juga itu. Berhubung Ustaz Mukhtar sebagai berasal dari Solo, pernah di Solo maksudnya, saya jadi ingin meminta kejelasan bagaimanakah manhaj Ustadz Hanan Bahanan sekarang. Karena yang saya ketahui Ustadz Hanan sekarang berdomisili di Solo. Ini cerita tentang Hanan Bahanan sudah berakhir sejak beberapa tahun yang lalu. Sudah hilang dari peredaran dakwah. Kegiatan-kegiatannya bukan lagi kegiatan-kegiatan dakwah, tapi sudah terbawa dengan arus dunia ya, yang kemudian dibalut dengan syubhat-syubhat dan jelas bergabungnya dengan macam-macam ya, MLM ya gabung kan itu, dengan sururinya juga gabung. Sudah tinggalkan itu kalau mau ingin mengerti keadaan yang sekarang itu sudah cukup itu, kalau kata tinggalkan sudah cukup. Lebih afdol manakah bagi wanita ketika sholat di rumah dengan dia sholat sendiri di awal waktu atau berjamaah, atau berjamaah tetapi terkadang mengulur-ngulur waktu karena menunggu makmum yaitu keluarganya. Yang terbaik di awal waktu, tetap itu yang paling afdol. Nah, wallahu a'lam bishawab. Jadi kami ingin sekali bisa bahasa Arab supaya kami bisa menimba ilmu agama Islam. Tolong berikan kami motivasi supaya semangat belajar, dan juga motivasi kepada para ustadz untuk meluangkan waktunya supaya mengajarkan ilmunya kepada kami. Dari ilmu yang paling dasar, baca Al-Quran dan bahasa Arab. Alhamdulillah untuk baca Al-Quran sudah berjalan, semoga berlanjut sampai bahasa Arab. Pihak-pihak yang terkait sudah mendengarkannya secara langsung. Bahasa Arab bagi kita orang-orang yang bukan orang Arab ini itu menjadi ilmu yang prinsip untuk dipelajari. Kita ini kan bukan orang Arab. Orang Arab sekalipun belum tentu kemudian bisa memahami Islam dengan benar tanpa mempelajari bahasa Arab secara khusus dan lebih dalam. Apalagi kita orang-orang yang ajam, non-Arab. Maka untuk memahami Islam dengan baik dan benar, untuk meningkatkan ilmu kita, maka tidak ada pilihan selain mempunyai kemampuan bahasa Arab yang cukup. Nah, bagaimana mungkin kita bisa memahami Islam dengan benar kalau kemampuan bahasa Arab kita sangat rendah? Bahkan sekian banyak kesesatan di dalam berpemahaman, kelompok-kelompok sesat di dalam lingkaran Islam itu, nah, hampir mayoritasnya sesat karena salah di dalam memahami bahasa. Bagaimana mungkin kita bisa melaksanakan perintah Allah salat dengan khusyuk sementara kita tidak mengerti dan tidak memahami apa yang kita baca? Padahal bacaan yang ada di dalam sholat itu berbahasa Arab. baik doa, zikir, Al-Fatihah dan surat pendek lainnya atau Al-Quran. Itu semua bahasa Arab. Bagaimana mungkin kita bisa akan khusyuk kalau kita tidak faham? Bagaimana mungkin kita bisa menghayati setiap doa yang dibaca? Gak akan mungkin kita akan menemukan kekhusyuan dalam berdoa sementara kita sendiri tidak memahami isi doa kita. Cuma hafal, hafal, hafal, tapi isi doanya enggak. Pokoknya yang saya hafalkan begini, kalau ada begini doanya begini, kalau terjadi demikian doanya seperti ini. Tapi kita sendiri tidak paham isi dari doa yang kita panjatkan itu apa. Nah, seterusnya dan seterusnya. Maka pelajaran bahasa Arab itu bagi kita sekali lagi sifatnya prinsip, tidak bisa dinomor sekiankan. Maka antum semua barakallahu fikum, bangunlah komitmen untuk belajar bahasa Arab. Nah, saya berikan satu trik. Nah, di sini kan ada permintaan agar ustadz meluangkan waktunya. Nah, siapapun yang mempunyai kemampuan mengajarkan bahasa Arab, itu akan memberikan kelonggaran waktu mengajarkan ilmu yang dia punya, asalkan, asalkan. Kita bisa meyakinkan beliau yang dimaksud bahwa kita betul-betul serius belajar. Nah, betul-betul serius. Misalkan saya sebagai apa namanya seorang guru bahasa Arab, ketika saya punya ikhwan 4-5 ya, datang ke rumah Ustaz, kami pengen belajar bahasa Arab. Waduh, sibuk banget nih. Mungkin pun Ustaz, gitu. Mungkin 2-3 minggu lagi, 2 orang itu datang lagi, Ustaz, betul kita serius pengen belajar bahasa Arab, Ustaz. Waktu dan tempatnya terserah Ustaz. Pokoknya kami nderek, kami manut. Itu saya akan berpikir, wah, tenanan nih kayaknya ini. Kemudian ketika Ustaz tersebut memberikan waktu sekian, tempatnya di sini. Ya Ustaz, kami siap. Kemudian betul-betul semangat belajar serius, datang tepat waktu. Menulis, mencatat, menghafal. Ketika ditanya bisa menjawab. Saya yakin Ustadz manapun akan semangat juga memberikan waktu longgarnya. Nah, kita tidak bisa menuntut satu pihak saja. Ustadz dong yang harus semangat dan aktif. Kalau kita libur gak apa-apa, kalau Ustadz libur gak boleh. Gak bisa seperti itu. Tapi bangunlah komitmen itu bersama. Nah, kalau Anda serius, Ustadznya pun akan serius. Artinya akan betul-betul berjuang memberikan waktu. Tapi sayangnya begitu kan itu. Sing jaluk, sing lobby malah rak keton. Itu sudah banyak terjadi oknum seperti itu. Semangat ayo, ngajak-ngajak. Udah berjalan 9-2 bulan loh. Ini panitianya mana malah gak kelihatan. Itu. Jadi triknya demikian. Yakinkan ustaz tersebut bahwasanya panjenengan itu serius untuk mempelajari Al-Quran. Ana mau nanya bagaimana sikap kita ketika diminta pengurus masjid untuk mengisi khutbah dan sebagainya. Namun di tempat masjid tersebut telah terjadi fitnah. Saya gak tahu fitnahnya apa ini. Gak paham, saya gak bisa jawab. Tapi secara umum masjid itu milik siapa? Kalau masjid itu milik masyarakat muslimin, milik umat Islam, ya, kita punya kesempatan untuk menyampaikan ilmu Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, kenapa tidak? Yang jelas status masjid itu milik siapa? Nah, kalau milik masyarakat muslim, artinya milik warga, manfaatkan. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan untuk menyampaikan Al-Quran, sunnah Nabi Muhammad SAW dengan pemahaman salafus saleh. Adapun hasil akhirnya, ya Allah Subhanahu Wa Taala yang akan menentukan. Bagaimana cara mengontrol pergaulan istri kita lewat HP? Bolehkah kita meminta HP istri untuk dibuka-buka guna diperiksa? Kalau-kalau istri salah gaul lewat HP mereka dalam keadaan suami tidak tahu, boleh. Itu tugas seorang suami. Nah, tanggung jawab untuk mendidik istri, nah, tanggung jawab untuk mengarahkan dan membimbing istri, itu adalah tugas suami. Nah, jadi seorang suami punya hak untuk apa mengontrol pergaulan istrinya dan seterusnya. Nah, di sisi yang lain, saya juga ingin menyampaikan sedikit nasihat agar para suami, nah, dalam menggunakan HP-nya pun tidak menimbulkan hal-hal yang bisa membuat istri su'udzon. Kan itu. Misalkan main HP begini pas istrinya datang, Iya suudzon lah istrinya. Kadang mau ngomong enggak kesampaian. Tiba-tiba kayak orang kaget gini. Kan itu. Atau misalkan HP-nya dikunci. Kan itu. Itu sudah menimbulkan prasangka buruk kan itu. Barakallahu fikum. Jangan sampai nanti akhirnya istri yang suudzon. Kita pengin mengontrol istri, memberikan pendidikan buat istri, kita sendiri tidak bisa memberikan menjadi teladan yang baik buat mereka. Kan itu. Itu yang paling terpenting, seimbanglah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya untuk kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.